Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bisunnatil amin. Saudara-saudaraku dan seiman dari Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan ada pantulan suara di situ. Dah. Lagi di Instagram tu, hapus yang tadi. Hapus yang tadi itu dalam yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa antamasaka bidinil amidin. Saudara-saudaraku yang seiman rahmati Allah SWT, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang usul iman fil kitab sunnah, yaitu pembahasan dasar-dasar keimanan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana beriman kepada para malaikat dan telah dijelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang berkenaan dengan beriman dan malaikat. Terakhir masih tersisa pembahasan yang berkenaan dengan malaikat ini adalah itu tugas-tugas malaikat. Apa faedah dari mengenal tugas-tugas malaikat ini dan apa tujuannya, apa pelajaran yang dapat diambil oleh seorang muslim? Sesungguhnya dengan mengenal berbagai peranan yang ditugaskan oleh Allah SWT kepada para malaikat akan banyak berefek kepada kepribadian seorang muslim sebetulnya. Pertama adalah melihat bahwa Allah SWT mengatur alam semesta ini dengan segala sempurnaan, ya, dan di mana Allah SWT memberikan tugas-tugas setiap makhluk sesuai dengan peranan masing-masing, maka kita sebagai seorang muslim diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana perjalanan alam semesta ini diatur oleh Subhanahu wa taala. Maka di antara sini adalah keimanan, kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid rububiyah, kemahakuasaan Allah, kemahabijaksanaan Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai yang mengurus diri sendiri, ya. Dan mereka kadang-kadang menyadarkan sebuah peristiwa-peristiwa itu kepada makhluk, ya, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa nih? Bisa dengar nggak? Ada gangguan nggak? Hah? Terus gimana? Lanjut gimana, kan orang nggak dengar? Puan, saudara terdengar, suaranya terdengar nggak? Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Cuma tadi sempat putus-putus saja, Ustaz. Oh iya, baik. Suara cuman untuk gambar kurang. Gimana udah? Hah? Gimana? Untuk suara alhamdulillah sudah clear. Baik, gambarnya gimana? Gambar kurang jelas gitu. Gambar turun aja sih dari yang biasanya jelas. Cukuplah tapi Ustaz. Kamu pakai apa? Yang penting suaranya ini jelas. Kamu pakai kartu yang mana? Ustaz Abbas hidup dong. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita bahwa di mana antara bahwa dijelaskan bahwa penting kita mengenal berbagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam tengah alam semesta ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyelamatkan kita dari bagi pemahaman-pemahaman yang mengandung khurafat, ya, di mana banyak sekali di sana pemahaman-pemahaman khurafat-khurafat yang disandarkan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan, memiliki ilmu tentang keimanan kepada malaikat ini, mereka sandarkanlah berbagai peristiwa-peristiwa gaib itu kepada sesuatu yang mereka katakan ini adalah mereka ramal-ramal umpamanya, ya. Kemudian jika ramalan itu tepat dengan prasangkaan mereka, maka mereka mengatakan bahwa itu suatu apa namanya menisbahkan kepada ilmu yang mereka miliki. Nah, dengan mengenal berbagai apa namanya ilmu-ilmu yang Allah jalankan tentang pengaturan alam semesta ini akan menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang berbau kesyirikan di mana ada orang menyandarkan, ya, sebagian ada menyandarkan umpamanya peristiwa-peristiwa di laut, ya, mereka nisbahkan kepada dewa-dewa atau peristiwa-peristiwa yang ada di gunung nisbahkan kepada dewa sehingga mereka memberikan sesajian terhadap dewa yang ada di gunung atau terhadap dewa yang ada di laut, mereka begitu, ya, menurut keyakinan mereka. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua alam ini dan di antaranya adalah dengan cara memberikan tugas-tugas kepada para malaikat, ya, bukan berarti malaikat itu yang mengatur dengan semua mereka tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat itu tidak berbuat apa-apa kecuali atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana telah kita jelaskan, mereka tidak pernah melewati, melampaui batas-batas yang telah Allah gariskan dan perintah-perintah Allah SWT kepada mereka. Sebagaimana Allah kata dalam firman-Nya, ya, la yasunallahu ma amara wa fa'aluna ma yur. Mereka tidak sedikit pun durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka melakukan setiap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Baik. Kemudian ini enggak ini ya. Gambarnya enggak ini ya. Dekat ya. Hah? Yang itu di YouTube enggak jelas. Oh. Di antara tugas malaikat ini adalah umpamanya di antara mereka ada yang disuruhkan untuk menyampaikan wahyu kepada rasul, kepada para nabi. Maka ini di mana kita di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beriman kepada semua rasul, kepada nabi. Kenapa? Karena semua wahyu yang mereka terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab hujah dan syubhat orang-orang yang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, maka Allah sebutkan kepada mereka, siapakah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya? Kalau kalian meragukan Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keimanan kita kepada malaikat ini menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman, ya, yang disandarkan kepada kebodohan, khurafat, ya, ataupun kesyirikan. Kemudian ini menunjukkan tentang hakikat bagaimana Allah menyampaikan wahyu, proses sampai wahyu kepada para rasul itu bagaimana? Melalui malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah bicara kepada malaikat tersebut dan merintahkan kepada malaikat tersebut untuk menyampaikan perintah-perintah syar'i yang diwahyukan kepada rasul atau para nabi alaihimussalam. Nah, di antara mereka adalah yang bertugas seperti ini adalah yaitu malaikat Jibril yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam banyak sekali terulang sebutannya. Di antara di sini Allah sebutkan dengan menyebutkan nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabi mubin. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan melalui malaikat ruh Jibril itu juga disebut ruh al-amin, yaitu malaikat yang sangat terpercaya. Nah, di antara sifatnya sini ruh ini disebutkan ulama, kenapa Jibril disebut dengan ruh? Pertama, karena dia itu adalah tidak tampak, suatu yang gaib oleh mata manusia biasa. Karena malaikat itu sebenarnya dari alam yang gaib. Kemudian disebut kejar ruh, para ulama menyebutkan adalah karena malaikat Jibril itu adalah membawa ajaran yang diwahyukan oleh para nabi yang membuatkan ruh para malaikat ruh para manusia yang mengikuti wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi itu akan hidup, akan sehat, ya. Maka itu diantara disebutkan banyak. Juga disebutkan ruh adalah karena begitu cepat dan tangkasnya Jibril itu menyampaikan wahyu dengan waktu yang sangat singkat. Jibril sampai ke bumi menyampaikan wahyu yang Allah yang diperintahkan Allah dari atas langit ketujuh, ya. Kemudian sifatnya adalah amin. Jadi tidak sedikit pun ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak disampaikan oleh Jibril kepada para nabi sesuai dengan perintah Allah SWT. Jadi hal inilah menunjukkan adanya kebatilan pemahaman seperti orang Syiah Rafidah ataupun kelompok di luar Islam seperti Yahudi mengatakan mereka memusuhi Jibril karena mereka menganggap Jibril itu tidak amanah dalam menyampaikan wahyu. Nah, ini sudah bertentangan dengan pujian Allah kepada Jibril itu sendiri. Wah, Jibril itu tidak sedikit pun melakukan kecurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan wahyu itu. Maka di antara namanya Jibril itu disebut Ar-Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal mudzirin, wahyu itu diturun kepada hati engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi dari orang yang peringatan. Kemudian bilisan Arabi min, Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Jadi mana Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab yang fasih, ya, yang fasih, yang sangat jelas, ya, bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab, ya, sehingga tidak perlu untuk di takwil-takwil dengan kaidah-kaidah kalamiah, kaidah-kaidah ahli kalam. Kemudian juga setelah beliau dijelaskan bahwa Jibril adalah malaikat yang fil afdol, yang paling mulia di antara kalangan malaikat, ya. Dan di antara sifat-sifat Jibril Allah sebutkan juga bil quwwah wal amanah, disebut dengan memiliki kekuatan, ya. Kemudian juga memiliki kekuatan yang dahsyat, ya, di mana disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwa di mana bumi kaum Lut itu ditampar dengan sayap Jibril, bumi itu terbalik atau seperintah Allah SWT. Kemudian wal amanah, dan terpercaya, ala ta'diyati muhimmatihi, dalam melaksanakan perintah tugas yang Allah berikan padanya. Dan Nabi SAW belum tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli diciptakan Allah SWT kecuali dua kali, ya. Dan adapun dalam kondisi-kondisi selain dari dua kali itu adalah Rasulullah SAW melihatnya datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seseorang, ya, atau menyerupai sahabat Yahya Al-Kalbi, ya. Kali yang pertama Rasulullah SAW melihat Jibril dalam ciptaan yang asli Allah ciptakan, yaitu walaqad ra'u bil ufuqil mubin, itu ketika saat setelah Rasulullah SAW terputus wahyu selama 6 bulan. Kemudian kali kedua adalah Rasulullah SAW melihat Jibril di langit yang di atas ketika Isra Mi'raj, ya. Walaqad ra'ahu nazlatu ukhra, sungguh dia telah melihat kali yang lain. Nah, kali yang lain ini maksudnya Jibril. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, nanti akan kita sebut hadisnya, bahwa yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Inda Sidratul Muntaha, di mana dilihat oleh Rasulullah SAW, yaitu Jibril itu dalam bentuknya asli, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wah, di sana juga ada namanya Surgatul Ma'wah, surga Ma'wah. Di sini ada informasi-informasi di sini. Pertama adalah Rasulullah SAW bisa menjibril, bahwa wujud Jibril itu hakiki. Tidak sebagaimana yang digambarkan oleh sebagian orang-orang filsafat atau ahli kalam yang terpengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat-filsafat Yunani, mereka justru menafsirkan malaikat sebenarnya telah berlalu, kita jelaskan, yaitu suatu nilai-nilai positif yang ada dalam diri seseorang. Nah, dan Jibril itu punya makhluk yang jelas, ciptakan Allah, makhluk yang jelas, diciptakan dari cahaya, sebenarnya malaikat yang lainnya. Kemudian Rasulullah pernah melihat ciptaan Jibril yang asli itu, yaitu sebenarnya disebutkan dalam hadis memiliki 600 sayap. Nah, dia itu di sitar semut. Ada lagi informasi lain, makhluk-makhluk Allah yang lain di sini, ya. Maka kita katakan umat Islam itu adalah umat yang luas sekali wawasannya, bukan hanya bicara masalah makhluk yang ada di muka bumi ini, tapi juga sampai kepada makhluk-makhluk yang ada di angkasa luar sana. Itu diberitakan Allah dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu orang-orang Islam itu selamat dari khurafat-khurafat, ya, yang dipakai oleh orang al-filsafat, ya, yang disebutkan istilahnya ada buruk piring terbang, ada island, ada semacam-macam yang dinamakan. Tapi orang Islam itu memiliki hal-hal yang jauh dari khurafat-khurafat ataupun keyakinan-keyakinan simpang. Jadi ada nama Sitratul Muntaha. Ini satu makhluk, ya, saja Sitratul Muntaha ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pohon yang sangat besar disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Indah hajatul ma'ad. Di sana juga ada surga. Kemudian sebenarnya kita sebutkan ada arasy, ada kursi, dan seterusnya. Ya Allah ceritakan tentang perbaik kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di luar alam sana. Bukan di alam bumi ini, bahkan di atas ya langit yang ketujuh. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah anha bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsir ayat yang dua ayat yang sebelumnya, itu surat At-Takwir ayat 23 dan surat An-Najm ayat 13 ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghairu hataini marratain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang aku lihat disebutkan ayat itu adalah Jibril dan aku tidak pernah melihatnya dalam bentuknya yang diciptakan di atasnya ya, kecuali dua kali ini, kata Rasulullah SAW. Ra'aitu muhbitan minas sama sadan idhamu khalqihi ma bainas sama'i wa ilal ardi. Kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah aku lihat dia turun dari langit yang mana telah menutup seluruh angkasa yang antara langit dan bumi. Ya. Kemudian malaikat lain yaitu yang mengatur tentang diberi tugas oleh Allah SWT untuk mengatur di mana Allah kehendaki turunnya hujan dan juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan makan berbagai tanaman, baik tanaman pokok, buah-buahan dan segala macamnya. Itu adalah malaikat, ada malaikat yang mengurus itu. Ya. Tetapi kita bukan meminta ditumbuhkan pohon ya, ataupun apa namanya? Hujan itu bukan minta turun dari malaikat, ya. Bukan kita katakan wahai Mikail umpamanya kan dalam bahasa kita umpamanya. Lalu kita katakan umpamanya bawalah hujan itu ke tempat saya. Tidak boleh demikian. Kita justru meminta hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah turunkan hujan. Ya bukan meminta kepada, karena meminta kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Jadi maka lesu tidak ada doa-doa yang seperti mana yang dilakukan orang musyrikin meminta kepada para mereka. Ini masih jalan apa enggak? Kalau putus beri tahu, jangan abi ngomong aja, enggak ada artinya abi ngomong kalau orang enggak dengar. Hah? Ini putus. Hah? Putus. Enggak. Hah? Baik. Kemudian ya di antara malaikat tersebut adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini yang diberi tugas untuk di mana tempat akan diturunkan hujan, maka Allah perintahkan dia membawa hujan ke sana. Ya. Sebenarnya yang disebutkan nama dari malaikat ini itu dalam surah Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi malaikati wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin." Nah, ini di ayat ini sebetulnya di samping informasi tentang nama-nama malaikat, di situ juga terdapat penjelasan bahwa orang yang membenci malaikat, orang yang membenci atau memusuhi malaikat Allah, terutama Jibril dan Mikail, sungguh orang itu adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara ini hal yang menyebabkan bahwa orang-orang yang mengingkari atau membenci Mikail dan Jibril dan Mikail, maka dia sungguh telah kafir. Nah, ini jadi iman itu bukan sekadar beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang Allah wajibkan kita untuk beriman dan mencintai malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan rasul-rasulnya, coba ya, ini secara umum, orang yang musuhi Allah, memusuhi para malaikatnya dan rasulnya, wa Jibril wa Mikail dan juga para dan juga malaikat Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah fa innallah adul kafir, musuh bagi orang kafir. Nah, kenapa bisa dikatakan orang yang musuhi malaikat dan rasul atau Mikail itu adalah kafir? Karena Allah ujung ayat itu menyebutkan fa innallaha adul kafir, sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Hari ini dalam kehidupan kita banyak kita lihat ya, ada orang yang secara kotor mulutnya yaitu menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencaci Allah Subhanahu wa taala dan menjatuhkan tidak sedikit merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lantang dia memusuhi Allah. Apa bentuk pemusuhan kepada Allah? Memusuhi ya syariat Allah, hukum-hukum Allah, melecehkan ajaran-ajaran Allah yang turun ke Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian juga musuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di media sosial betapa banyak orang-orang dengan lancang dan dengan mulutnya yang keji itu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, menisbahkan perbuatan-perbuatan yang keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah perilaku yang akan membuat orang itu keluar dari Islam jika dia sebagai seorang muslim. Baik. Wa huwa dhumaka makanatin aliyatin wa manzilatin rafi'atin ya wa huwa dhumakanatin. Malaikat Mikail ini memiliki kedudukan yang mulia ya, kehormatan yang tinggi di siratnya Karena itu Allah SWT khusus menyebutkannya di sini bersama Jibril. Ya. Maka di antara malaikat itu yang termulia disebutkan tiga. Yaitu sebagaimana yang terdapat dalam doa iftitah, qiyamul lail, salat tahajud, Allah marabba Jibril, Mikail, wa Israfil. Fatir as-samawati wal ardh, alimul ghaib wa syahada, innaka tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini ikhtalafu fihi minal haqq bi idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Jadi ada tiga malaikat. Nah, kemudian di antara tiga ini yang termulia adalah malaikat apa? Jibril, ya. Kemudian siapa? Mikail. Baik. Kemudian wa atafahuma 'alal malaikah. Di mana secara rinci setelah menyebutkan para malaikat disebutkan nama mereka secara khusus, yaitu malaikat Jibril dan Mikail dalam ayat yang sebelumnya itu. Ma'nahuma min jinsihim li syarafihim. Ya, sedangkan mereka termasuk malaikat, tetapi kenapa mereka disebutkan nama mereka secara khusus Jibril dan Mikail di dalam ayat tersebut? Mangkana adwa illahi wa malaikati wa rusuli Jibril wa Mikail, karena menunjukkan tentang kemuliaan mereka, yaitu min qabil khatf atfil khas alal am, dari bentuk yaitu penggabung ataf, ya, penyebutan khusus setelah umum. Kemudian tadi kita sebutkan nama malaikat ini Jibril, Mikail, Israfil terdapat dalam doa iftitah Rasulullah SAW ketika ya salatul lail yang telah kita bacakan tadi. Karena itulah para ulama menjelaskan bahwa tiga orang tersebut dalam hadis tersebut adalah mereka malaikat yang paling afdal. Kemudian di antara tugas malaikat lain adalah yaitu Israfil. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya sudah kita sebutkan tadi ya, Israfil. Israfil alaihissalam wa thalithul malaika al-mufaddalina al-mutaqaddam dzikruhum. Ya. Al-mutaqaddim dzikruhum. Di sini dijelaskan di antara al-malaikat yang ditukan untuk muakal bisur. Sur ini adalah semacam trompet ya yang menyebut sangsakala. Ya. Yaitu malaikat yang ketiga di antara malaikat yang utama disebutkan dalam sebelumnya hadis ya. Dan dia wahadu amalatil arsy. Ya. Juga disebutkan di sini dia termasuk di antara malaikat yang memikul arsy. Nah, wasur, nah, malaikat muakal bisur, ya, sur itu apa? Qarnun azim, yaitu terampai besar yang diyunfakhu fi, yang ditiup padanya. Sebenarnya dua kata Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala jaa'a arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masur. Ya, seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu sur? Fa idza nufikha fi suri, misalkan ketika tiup insan sekala, munfikha fi suri, dan sering tersebut kata-kata su dalam Al-Quran pemanya, faqala qarnun fakhufi, yaitu terompet besar raksasa yang ditiup padanya, yang pegang oleh malaikat Israfil. Warawahu aidan al-hakim usahahu wa wafaqahu al-zahabi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, dan disahihkan oleh Imam Hakim, dan disetujui oleh Imam Zahabi. Taib. Dan juga diriwayatkan dalam hadis yang lain oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, melalui sahabat Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, kaifa un'im, ya, waqad ultaqama sahibul qarni al-qarna, wahana jabahatahu, wa asgha sam'ahu, yanzuru mata yu'mar. Bagaimana saya akan merasakan nikmat di dunia ini, sesungguhnya malaikat tugaskan untuk menyiup trompet itu, telah memegang trompetnya, ya, dan telah menyiapkan sujud, yaitu, dengan keningnya wahana dan menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar ya menfokus apa namanya sekonsentrasi dengan pendengarannya menunggu kata Allah menyuruhnya, artinya sangat dekat hari kiamat itu karena trompet sangsakala sudah berada di tangan Israfil dan sedang di bada di mulutnya. Kemudian Israfil itu dikatakan tidak pernah sedikit menoleh ke manapun karena dia saat menunggu perintah Allah SWT untuk ditiup sangkala itu dengan siap sedia setiap saat. Qala al-muslimuna ya Rasulullah, fama naqulu? Ya, ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita katakan? Qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ungkapkan kala Allah lah yang menjadi penolong kami, cukupkan Allah yang menjadi pembela kami, wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang menolong, alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Berkata Imam Tirmizi hadisun hasan dan juga disahihkan oleh sebagian lain dari para ulama hadis. Ana annafakh fis sur wa yufakhu Israil wa yanfakhu Israil fis sur salasa annafakh. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan bahwa peniupan trompet ini. Jadi kalau kita kaitkan sekarang ini, semua peristiwa-peristiwa di alam ini Allah telah menegaskan makhluk-makhluknya seperti malaikat ini. Jadi keyakinan tentang adanya hari berbangkit, adanya hari itu hakun, ya, tentang adanya wahyu, risalah Allah yang kepada ini hakun, adanya malaikat Jibril. Tentang mana cuaca alam diatur ini tidak perlu kita celah, maka kita tidak boleh mencela hujan, mencela mata, mencela panas, mencela apapun yang terjadi di alam ini, karena ketika itu adalah Allah yang memperjalankan malaikat. Siapa tadi yang bertugas mencuri cuaca adalah Mikail. Demikian pula tentang keyakinan kita kepada hari kiamat akan ditiupnya sangsangkala, ya, di mana yang sudah bertugas, sudah malaikat yang sudah siap melakukan itu adalah malaikat Israfil. Nah, ketika peniupan sangsangkala ini, ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan peniupannya dua kali, ada yang mengatakan tiga kali, sesuai dengan dalil-dalil, ya, sesuai dengan dalil yang disebutkan, di antara dalam Al-Quran, ya, disebutkan tiga kali peniupan trompet itu. Nah, ulama mengatakan tiga kali tiupan itu adalah pertama nafkhatul faza, yaitu semua makhluk menjadi apa namanya faza, pingsan semua. Kemudian nafkhatul sa'q, sa'q ini adalah mati semua. Wa nafkhatul ba'ts, dan dibangkit semua makhluk. Nah, dalilnya pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yawma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Ini yaumul, ini disebut nafkhatul faza. Illa man syaa Allah, dan di hari ditiupnya sangsakala, maka semua yang ada di langit dan di bumi itu mati, umpamanya, ya. Pingsan, ya, atau pingsan. Illa man syaa Allah, kecuali orang dikehendaki Allah, kecuali orang yang ada makhluk-makhluk yang tidak dikehendaki Allah. Tidak binasa, tidak hancur dengan sangsakala itu, tidak mati, ya, tidak pingsan. Di antaranya disebutkan oleh ulama, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, di antaranya adalah yang mengharus Allah, malaikat maut, itu di antara sebutkan para ulama, ya. Taib, wa hadhihi nafkhatul faza wa qad dalla 'ala nafkhatayn ukhrayn, ya. Dan adapun dua tiupan yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fa sa'iqa min fis samawati wa min fil ardi illa man syaa Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan nafkhatul faza wal sa'iq ini sama, tapi di sebagian ulama mana beda. Dan ditiuplah di sangsakala itu, maka semua yang ada di langit bumi mati, ya, fa sa'iqa, ini mati, ya. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, thumma nufikha fi ukhra. Ini dua kali kan? Kemudian ditiup lagi, fa idahum qiyamun yang zurun. Lalu mereka berdiri, ya, yang zurun, menunggu hisab mereka, ya. Nah, ini diantara dalil-dalil tentang adanya hari mana manusia meninggal di dunia ini semua, ketika manusia yang terburuk adalah manusia yang menemukan, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa wasyirul khalqi itu adalah man adrakahu sa'ah wa hum ahya. Manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi hari kiamat. Karena memang hari kiamat la taqumu sa'ah illa 'ala syirril khalq. Jadi hari kiamat itu tidak terjadi kecuali di saat manusia paling jelek di muka ini, semua tidak ada lagi orang baik di muka bumi ini. Makanya ketika sebelum hari kiamat itu, nanti akan kita pelajari dalam hal-hal berkenaan beriman pada hari akhir, semua orang beriman sebelum terjadi hari kiamat itu, nyawa ini cabut Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang disebut angin yang sangat lembut, ya. Itu setelah dajjal dan seterusnya nanti, ya. Nanti kita bahas. Yang paling sekarang kita membicarakan tentang tugas malaikat adalah yaitu meniup sangsakala. Kemudian antara malaikat lagi ada yang ditugaskan yaitu mencabut nyawa makhluk, itu malakul maut. Nah, sebagian orang menamakan dengan Izrail, tetapi ulama menyebutkan tidak ada dalil yang sahih bahwa menyebutkan malaikat maut itu adalah Izrail. Ya, sebenarnya yang terdapat dalam sebuah bait syair yang sering dinyanyikan orang, tapi itu tidak ada dalilnya. Sebagian ulama menyebutkan itu adalah dari Israiliyat, ya, penamaan yang diambil dari orang-orang Yahudi, dari riwayat Israiliyat. Maka nama yang sahih adalah Malakul Maut. Yang lalu apa sih intinya kita ketika kita mendengar Malaikat Maut, kadang-kadang kita biasa, ya, mendengarnya. Kenapa? Karena kita, keimanan kita tentang hal ini masih belum dalam masalahnya. Sehingga ketika banyak Malaikat Maut, belum tersentak hati kita bayangnya nyawa ini dicabutnya, kan? Adakah ketika menyebut saat malaikat kita menyebut malaikat maut, lalu langsung bergetar hati kita, bagaimana nyawa kita cabut? Ada enggak? Nah, ini makanya kita katakan efek dari ilmu itu sangat berbeda. Orang yang mengerti dengan tugas-tugas malaikat, kemudian dihayatinya, kemudian saat itu dia dapat memahami dengan baik, dia akan mempengaruh kepada sikap dan tingkah lakunya sehari-hari dalam ibadahnya, ya, sehingga dia betul-betul dia mada, bagaimana dia supaya dia mempersiapkan dirinya banget untuk kematian itu, ya, karena sudah ada malaikat yang tidak akan pernah fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajal itu sudah datang, malaikat maut tidak akan pernah terlambat walau satu detik untuk menyebut nama kita. Dan bahkan tidak bisa kita minta undur walau satu detik sekalipun. Jadi poinnya ingin kita jelaskan di sini, keimannya kita dengan malaikat-malaikat bukan sekedar hafal namanya, bukan sekedar hafal tugas-tugasnya. Yang mana nama dan tugas mereka itu dijelaskan Al-Qur'an, dan kita yakin. Ya, kalau ada orang yang keinginan mempunyai tidak ada malaikat maut, ya kafir dia. Ya, mengingkari malaikat maut. Tidak ada Jibril, kafir dia. Tidak ada namanya malaikat Mikael, kafir dia. Tidak lagi, karena dia mengingkari sesuatu yang sudah jelas dinyatakan Allah dalam Al-Quran Karim. Nah, demikian pula di sini kita jelaskan, ya, malaikat maut. Kembali kita katakan, saat Anda mendengar, saat kita mendengar malaikat maut terdengar dengan telinga kita, adakah hal itu berefek ke dalam hati kita, bergetar bahwa saya yang sekarang ini, ya, kuat, gagah, segala macam yang kita banggakan pada diri kita, yaitu sudah ada malaikat yang siap untuk menyambut nyawa kita. Pernah enggak kita merasakan hal ini nih? Ya, bahwa yang nama kematian itu pasti, ya, dan ada petugas dari Allah SWT, malaikatnya, ya kan? Maka kita katakan seulang-ulang kali, dan berulang kita katakan, beriman kepada malaikat tidak sebatas kita mengenal nama dan tugas-tugas mereka, ada pengaruhnya, ya, kepada kepribadian kita, ya, dan di mana kita ada tersebut nama malaikat maut, hendaknya kita langsung, ya, kontak ke hati kita bahwa dialah yang akan menyambut saya, dan dia apabila datang, ya, tidak pernah memberitahu terlebih dahulu. Nah, artinya apa? Kita harus merasa siap sedia selalu, ya, kapan dia datang. Itu yang harus kita persiapkan. Baik. Dalilnya mana tentang malaikat maut ini? Firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi bikum." Katakan, hai Muhammad, yang akan mewafatkan kalian malaikat maut yang sudah diwakilkan, yang sudah ditugaskan untuk melakukan hal itu kepada kalian. "Fa ila rabbikum turja'un." Kalau kita, nyawa kita sudah dicabut, kita kemana? Kembali kepada Rabb kita. Untuk apa kembali di sana? Memperhitungkan amal baik dan amal buruk kita. Akan dibalasi kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Wali malakul maut a'wanun minal maut. Nah, malaikat maut ini ketika mencabut nyawa manusia, nyawa makhluk ini, ya, itu dia punya malaikat-malaikat yang membantu dan melaksanakan tugasnya ketika mengambil roh. Itu benar hadis, ya, Bara' bin Azib yang panjang wakil Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, lain para ulama muhadithin meriwayatkan. Jadi ketika nanti malaikat itu duduk yang sejak apa namanya dekat mayat itu, ya, nah, ketika malaikat Jibril telah mengambil nyawa si mayat, ya, maka diserahkan kepada malaikat yang bertugas membawa roh tersebut. Nah, kemudian jika dia sebagai seorang mukmin, ditaruh di tempat yang sangat halus, sutra yang dibawa dari surga, dikasih minyak wangi dari surga, kemudian dibawa oleh malaikat itu naik kepada langit ketujuh, menghadap Allah SWT ke tempat yang tinggi terus, tempat yang mulia, sehingga setiap langit bertanya, ini roh siapa yang begitu harum, ya, disebutlah nama yang paling bagus. Jika sebalik dia disebutkan orang yang berdosa, orang yang bergumur dengan maksiat, maka datanglah atau kufur dengan Allah, memiliki keyakinan munifak, segala macamnya, maka dia datang dengan masuh dan nyawa dicabut seperti mencabut apa namanya sikat besi daripada apa namanya bulu domba, gitu, ya, begitu sakitnya keluar nyawanya, kemudian diambil malaikat maut, diserahkan kepada malaikat, ditaruh di tempat yang sangat jelek, bau yang busuk tersebutnya. Nah, ini malaikat maut. Dia memiliki bantuan-bantuan dari malaikat lain, ya'tunal 'abda bihasbi 'amalihi, malaikat-malaikat akan datang sesuai dilihat dengan sesuai amal mereka. Fa in kana muhsinan fa fi ahsani hay'atin. Jadi malaikat-malaikat ini datang dalam bentuk sesuai amal seorang tadi. Jika dia adalah beramal baik, maka malaikat terlihat dalam bentuk yang sangat baik oleh dia. Jika dia amalnya buruk, adalah maka dia melihat malaikat tersebut yang sangat mengerikan dan menakutkan. Baik. Qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. hingga apabila ada datang ajal kematian salah seorang kalian, tawafathu, maka dia diwafatkan oleh rusuluna. Rusuluna ini maksudnya apa? Utusan kami, maksudnya para malaikat. Rusuluna ini jamak, bukan malaikat maut saja. Jadi malaikat-malaikat lainnya ikut membantu malaikat maut ketika mengurusi arwah orang yang meninggal itu. Wahum la yafritun, mereka sedikit pun tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah salah dalam mengambil, tidak akan pernah salah ambil nyawa orang. Ini belum nyawa, belum sebetulnya enggak sepulan-sepulan yang dicabut nyawa, enggak akan pernah. Wahum la yafritun, mereka tidak sedikit pun menyia-nyiakan atau salah dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudian di antara malaikat lagi ada yang bertugas, itu ditugasi untuk mengurus gunung-gunung. Ya, mengurus gunung-gunung. Di antara malaikat ada yang tugasi untuk mengurus gunung-gunung. Sebagaimana kisah ya, kita Nabi SAW diusir oleh masyarakat Taif, datanglah malaikatul Jibal dengan Jibril. Ya, waqad warada dzikruhu fi hadisi khurujsa ila ahli Taif. Kisah ini tentang ada malaikat yang mengurus gunung-gunung itu adalah terdapat dalam hadis ketika Nabi SAW keluar ke Taif berdakwah. Di awal dakwah beliau, ya, kemudian Ahli Taif menjambut dengan sambutan yang sangat keji, dengan melempar Rasulullah SAW, orang-orang bodoh dan anak-anak muda mereka melempar Rasulullah SAW. Ya, ketika itu Rasulullah SAW bagaimana berperjuang beliau, ya, kemudian beliau dengan hampir-hampir pingsan berjalan, ya, kemudian beliau beristirahat di sebuah kebun, kemudian di situ datanglah malaikat Jibril. Fa idza ana bisahabatin qad adallani. Tiba-tiba ada awan yang menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu fi idza fiha Jibril. Lalu aku lihat ke awan tersebut ada Jibril. Panadani qala. Lalu Jibril memanggil kepadaku. Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sungguh Allah telah mendengar perkataan ungkapan kaummu kepada Muhammad, wa ma raddu alaika. Dan apa yang mereka balas, ya, apa yang mereka perlakukan, bagaimana mereka perlakukanmu, itu maksudnya, bagaimana mereka menjawab seruanmu, ya, yaitu dengan cara mengingkari dan melempari Rasulullah SAW. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibal, ya, na'am. Kata Rasulullah SAW, kata Jibril, sungguh Allah telah mengutus kepada engkau Muhammad malaikat-malaikat jibal, malaikat yang mengurusi gunung, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memerintahkan malaikat gunung ini apa yang engkau minta, ya, untuk balasan perbuatan kaummu tersebut, yaitu kaum Taif. Pani malakul jibal, lalu malaikat jibal itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alayya, kemudian malaikat gunung itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dzalika fi ma syi', ya, dzalika fi ma syi'. Ya, maksud di sini apa yang kau inginkan? In syi'ta an atbaq alaihimul akhsyabain, jika engkau ingin aku lemparkan dua gunung Mekah ini kepada masyarakat Taif. Nah, ditanya oleh mereka jibal ini. Faqala Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullahu wahdahu la syarika bi syai'an. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima, ya, begitu malaikat datang bela Rasulullah SAW, ingin memberikan azab teguran yang keras kepada masyarakat Taif. Tapi Rasulullah SAW dengan sangat kasih sayang beliau, sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang santun sayang orang beriman ini, nah, dan kepada manusia lainnya, wa marsalnaka ila rahmatil alamin, kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat seluruh alam. Maka Rasulullah SAW dengan memiliki visi yang jauh ke depan, Rasulullah SAW berharap semoga Allah nanti mengeluarkan dari, ya, aslabim, dari tulang punggung mereka orang-orang, ya, maksudnya keturunan, semoga mereka melahirkan keturunan-keturunan, ya, maksud Rasulullah SAW, yang mau beriman, yang mau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Rasulullah memaafkan. Nah, ini akhlak yang termulia, akhlak yang sangat, ya, baik di pada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memaafkan mereka, dan Rasulullah SAW tidak mau mereka diazab dengan visi semoga antara keturunan mereka ada yang siap beriman dengan Allah, dia mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhsyaban, yang disebut dalam hadis itu dua gunung, ya, dua gunung yang terdapat di Mekah. Ini disebut namanya Abu Qubais, ya, dan juga gunung yang berarah itu, ya, Qaiqa'an namanya. Dua gunung yang bersarang berhadapan. Kemudian di antara malaikat lagi ada yang bertugas mengurusi, ya. Malaikat bertugas mengurusi janin di dalam rahim. Subhanallah, ini Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang Allah. Allah ciptakan malaikat ini juga di antara tugas-tugas mereka adalah bagaimana mengurusi manusia ini ketika dalam rahimnya. Allah SWT mengutus malaikat, menugaskan malaikat untuk mengurusi bayi yang ada dalam rahim. Jadi subhanallah ya, jika kita kan ya, bayi yang ada dalam kandungan para ibu ya, kemudian itu diurusi Allah SWT dengan diantar tugas para malaikat untuk mengurusi mereka. Dan tugas malaikat ini apa? Yaitu menjelaskan tentang ya apa yang Allah kehendaki dari makhluk yang atau janin ini, laki atau perempuan, berapa rezekinya ya, dan apa pekerjaannya, dan bagaimana apakah dia termasuk orang beriman atau tidak. Nah, dalam hadis Anas bin Malik dan juga hadis yang lain yang masyhur, itu hadis Ibnu Mas'ud ya, inna Allah yajma'u khalaqa ahadikum fi batni ummi arba'ina yawman ya, arba'ina yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithl thalik thumma yakuna mudghatan mithl thalik ila akhir hadis. Nah, kalau ini hadis Anas bin Malik, hadis yang yaitu innallaha wa malakan yaqulu ya rab, Allah telah menugaskan malaikat ya, malaikat maksudnya mengurusi janin dalam rahim. Malaikat berkata, ya Rab, wahai Allah, wahai ya Rabku, nutfatun ya Rab. Nah, jadi sekarang mengurusi ini menjadi nutfah, karena ada mani yang tidak menjadi nutfah, ya kan gitu, segumpal darah. Kemudian alaqah, segumpal nutfah ini adalah mani. Kemudian ya Rab, alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Fa idza ana yaqdiya khalqahu, jika Allah menghendaki jadi daging ini menjadi manusia, pokala setelah itu malaikat pun bertanya, azakar an umsa, laki atau perempuan. Kemudian tanya lagi, syakiyun am sa'idun, orang yang mau beriman atau dia tidak beriman. Fama rizqu wal ajal, bagaimana pula ukuran rezeki dan ajalnya. Fayaktubu fi batni ummi aw fayuktab fi batni. Nah, tugas malaikat itu adalah ditentukan semua takdir ini ketika dia telah berumur berapa, dalam hadis yang masuk yaitu sekitar 120 hari ya. Baik. Kemudian di antara malaikat lagi ada yang memikul arsy. Memikul arsy. Ya, memikul arsy. Jadi ini menunjukkan jadi malaikat itu ada bermacam-macam tugasnya. Ya, arsy Allah itu dipikul oleh malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan namanya, "Alladzi yahmilu arsya wa man hawlahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan orang-orang ya, malaikat yang lain di sekitar arsy itu bertasbih memuji Tuhan mereka. Jadi dia ada arsy dan juga ada malaikat yang berkeliling ya, dikeliling arsy itu bertasbih memuji Rabb mereka. Dan mereka beriman dengan Allah di Rabb mereka, wa yastaghfirul ladina amanu, mereka juga mohon ampun untuk orang beriman. Subhanallah. Jadi di sini antara akhlakul malaika, kecintaan malaikat kepada orang beriman, mereka juga apa? Di antaranya adalah di sini memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Maka keberuntungan di sini bagi orang-orang yang beriman, malaikat pun memohonkan ampun untuk dosa-dosanya. Nah, juga firman Allah SWT lain menyebutkan tentang bahwa adanya malaikat yang memikul arsy itu. Jadi arsy itu ada makhluk yang tercipta. Ya. Wa ihmilu arsya rabbika fawqum yawma idzin thamaniyah. Yang mana ketika terjadi hari kiamat kelak, hanya arsy itu dipikul oleh 8 orang malaikat. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang berkata, alladhi haul arsy humul malaika al-qarrubiyun. Ya, yang di sekitar arsy yang tadi bertasbih itulah mereka al-qarrubiyun disebut mereka. Wa hum ma'amalatul arsy asyraful malaika. Mereka bersalekat memikul arsy adalah malaikat yang termulia. Ya. Di antara malaikat juga ada yang tugaskan untuk menjaga surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat ya kemuliaan di akhirat kelak, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada malaikat yang mengurusi penduduk surga. Ya. Yang mengawasi penduduk surga, yang mengurusi surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditempati oleh hamba-hamba yang mulia, yang beriman di bumi, dengan benar-benar beriman dan beramal soleh, insyaallah mereka akan ya memasuki surga, di mana malaikat pun akan memberikan salam, ucapan salam kepada mereka ketika saat mereka masuk pintu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipanggillah, diarak atau disuruhlah orang-orang bertakwa kepada mereka itu untuk ke dalam surga, dipanggil zumara. Zumara dengan bergolombol. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah datang di dekat pintu surga itu, putih abu-abuha, dibukalah pintu surga itu. Qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ini tempat dalilnya. Berkata para malaikat, para malaikat yang menjaga surga itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Subhanallah. Selamat kesejahteraan atas kalian. Ya. Ya, salam kesejahteraan atau keselamatan atas kalian. Selamat kalian dari azab neraka. Selamat kalian dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum tibtum. Sungguh kalian adalah orang yang terdapat kebaikan, keberuntungan. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga itu dalam penuh, dalam keadaan kekal di dalamnya, kata para malaikat. Malaikat menyambut orang-orang beriman ketika masuk pintu surga. Wa qala ta'ala fi malaikat lain menyebutkan, ya, itu ada malaikat menjaga surga. Memang di antara pimpinan malaikat menjaga surga itu ada malaikat, tetapi namanya tidak terdapat dalam sebuah dalil, tapi masyhur disebut oleh kalian sebagian para ulama, yaitu mereka itu Ridwan. Tetapi nama ini sebagian ulama menyatakan tidak terdapat dalam hadis yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Surga 'adn yang mereka masukinya, dan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak keturunan mereka. Jadi inilah peruntuk orang-orang yang mereka beriman, memiliki keturunan yang soleh, ya, apa bapaknya, istrinya, ya, kemudian juga apa namanya anak-anaknya, mereka akan dikumpul Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal malaikatu yaquluna alaihim, malaikat ya bertamu kepada mereka dalam surga itu, ya, setiap masuk ke pintu surga, pintu-pintu tempat mereka tinggal surga itu, min kulli bab, di setiap pintu, ya, malaikat itu mengucapkan selamat kepada mereka. Kemudian ada malaikat lagi yang diberi tugas apa? Untuk mengurus orang disiksa dalam neraka. Nah, ini juga ya, ketika tersebut surga, kita rindu ya untuk memasukinya, tapi tidak cukup dengan rindu saja, tapi perlu diawali dengan juga dengan iman amal soleh. Ketika kita mendengar sebutan neraka, kita tuh takut dengan siksaannya. Siksaan Allah yang bagi ya, di Allah menyiksa orang kafir melalui neraka ini. Tentu tidak cukup dengan takut saja tanpa beriman dan beramal soleh. Maka dengan keyakinan itulah, tidak sebatas kita beryakin ada surga, tapi juga ada malaikat-malaikat yang akan berikan pelayanan dan juga memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang masuk surga kelak. Ya. Kemudian neraka juga di sana ada wahum zamaniyah, disebut dengan malaikat zabaniyah. Ya. Jadi profesi mereka adalah mengazab orang-orang yang ada di neraka, orang yang kufur, orang yang munafik, orang-orang bermuat maksiat yang tidak dapat ampun Allah SWT, disiksa sementara dalam neraka, orang beriman yang berdosa. Ya. Kemudian pimpinan mereka adalah 19 ya, 19. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, qala alladziina fin naari li khasanati jahannam ad'u rabbakum. Orang-orang yang di dalam neraka itu berkata kepada li khasanati jahannam, berkata kepada petugas-petugas yang malaikat yang bertugas di neraka jahannam itu, ud'u rabbakum, mereka meminta kepada malaikat itu, tolong mohon kepada Rabb kalian, yukhaffif anna yawma minal adzab. Bagaimana kalau seandainya kami satu hari dapat libur dari azab ini? Itu permohonan mereka dan malaikat yang mengurusi yang menjaga neraka jahannam. Disebutkan ya, barang siapa mencoba ya merangkak-rangkak mau keluar, ditak oleh mereka lagi, didorong dalam neraka lagi, ya kan? Kemudian dinyalakan, malaikat bertugas menyalakan api neraka itu bagi orang-orang yang di sisa neraka. Na'udzubillah minan nar, semoga Allah SWT menjaga kita dan melindungi kita dari sisaan api neraka. Baik. Bina Allah yang lain, fali'una dia sanaruz zabaniyah. Ya. Silakan mereka panggil siapa yang mau minta tolong mereka. Sanaruz zabaniyah, dipanggillah, kata Allah, kami panggil zabaniyah. Dipanggil zabaniyah itu apa? Malaikat yang bertugas, ya, melaksanakan tugas di neraka jahannam untuk menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahannam itu. Wa qala ta'ala ayat 19 ya. Alaiha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladziina kafaru. Di atas neraka itu ada 19 orang malaikat, ya, ini yang petugas utamanya, ya. Ini wa ma ja'alna ashaban nari, kami tidak menjadikan penduduk neraka itu kecuali wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan, yakni kami tidak menjadikan petugas penduduk yang bertugas di neraka itu kecuali malaikat yang mengurusi penduduk neraka kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami kan jumlah bilang mereka kecuali sebagai fitnah. Fitnah ini azab bagi orang-orang lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir. Juga firman Allah lain, Wanadu ya Malik, subhanallah, ketika kita baca bagaimana teriakan permohonan orang-orang yang disiksa dan neraka. Sungguh akan begitu sangat menakutkan sekali. Itu bayangkan, tadi mereka minta diringankan satu hari saja dari azab neraka, karena begitu berat dan siksaan yang mereka alami. Dan bahkan mereka sampai memohon kepada Malik sebagai kepala tertinggi malaikat yang menjaga neraka itu, memohon agar mereka dimatikan saja. Ya, kenapa kami harus dimatikan sajalah? Kami mohon kepada ya Malik, ya wanadu ya Malik. Mereka berteriak memanggil, wahai Malik, yang Malik menjaga neraka jahanam. Liyaqdi alaina rabbuk. Hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Qala innakum makithun. Dijawab oleh malaikat Malik, kalian kekal dalam neraka ini. Na'udzubillah minan nar. Bayangkan. Ya. Tapi karena kurangnya iman dan ilmu kita, kadang-kadang ketika kita mendengar sebutan surga, tidak termotivasi sebagaimana kita mendengar sebutan adanya apa namanya perumahan real estate, yang namanya rumah mewah. Ya. Kadang-kadang ketika mendengar ada rumah mewah, kita justru ingin memiliki. Tapi seberapa minat kita ketika mendengar kalimat surga? Ketika terdengar kalimat neraka, seberapa pengaruh kalimat itu kepada hati kita takut dan azab neraka? Nah, karena terbatasnya iman, keyakinan kita, kadang-kadang kalimat neraka saja, kalau sahabat dahulu, para sahabat Rasulullah SAW, para salafus saleh, kadang-kadang mendengar nama neraka saja, mereka seakan-akan mau pingsan, begitu takutnya mereka dengan api neraka. Nah, kemudian waqad ja'a fi sunnati dzikru malaki dzikru maliki. Jadi telah sebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW tentang penyebutan Malik bahwa dia adalah khazinul jannah wa annahu khazinun nari, dan dia adalah malaikat yang menjadi kepala tertinggi menjaga neraka itu. Wa ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Malik ini? Fa fi sahih Bukhari, sebenarnya disebutkan dalam sahih Bukhari, dia di hadis Sumurah bin Jundub, hadis Sumurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu lailata rajulaini, ra'aitu railah rajulaini atayani faqala. Di sini dimaksud di sini aku melihat dalam mimpi, maksudnya ini ya, bukan di malam Isra Mi'raj. Ra'aitul lailah, aku pada malam tadi mimpi kata Rasul, lihat dua orang datang kepadaku. Alladhi yuqidun nar Malik, yaitu yuqidun nar Maliku khazinun nar, yaitu yang pertama adalah Malik yang bertugas menyalakan api neraka, dia adalah Malik yang penjaga neraka, namanya Malik. Wa ana Jibril, jadi faqala, jadi dua orang itu berkata kata Rasulullah, alladhi yuqidun nar, jadi yang bertugas menyalakan api neraka itu adalah malaikat Malik yang menjaga neraka. Kemudian Jibril mengatakan, wa ana Jibril, saya ini Jibril, wa hadha Mikail, ini adalah Mikail. Jadi maksud Rasulullah dalam mimpi ini belum melihat didatangi oleh Jibril dan Mikail, lalu Jibril ini memberitahu yang engkau lihat yang menyalakan api neraka itu adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka. Dan saya ada Jibril, kata Jibril. Itu Jibril yang berkata kepada Rasulullah, dan ini adalah Mikail. Taib. Di antara malaikat adalah yang bertugas hanya beribadah saja di Baitul Ma'mur. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yadkhulu fi kulli yawmin min al-Baitul Ma'mur, di mana setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu. Sebenarnya dalam hadis lain disebutkan Baitul Ma'mur itu adalah kiblat Ahlus Sama. Kiblatnya malaikat yang tinggal di langit. Ya. Di sebagai riwayat menyebutkan bah persis di atas malaikat Ahlul Ard, malaikat persis di atas Ka'bah, afwan, di atas persis di atas kiblat, di atas kiblat, di atas Ka'bah, ya kiblatnya penduduk bumi ini pas di persis di atas itu, sebenarnya disebut dalam riwayat lain. Nah, ketika Rasulullah SAW malaikat Baitul Ma'mur ini, afwan, ketika Rasul melihat Baitul Ma'mur ini, ya bertanya, itu lalu dijawab oleh Jibril, ini Baitul Ma'mur yang mana setiap hari ya yadkhul fi kulli minhum al-baital ma'mur 70,000 malakin, yaitu 7,000 malaikat setiap hari. Summa la ya'uduna ilaihi ala ma sabata, ya kemudian yang pernah masuk enggak pernah lagi bisa berulang dua kali ke sana. Bayangkan semenjak Allah menciptakan Baitul Ma'mur sampai hari malaikat setiap hari 70,000. Jadi memang jumlah sangat besar sekali. Yang ini sudah kita sebutkan sebelumnya dalil tentang jumlah besarnya makhluk Allah seperti malaikat ini. Ya wa ma ya'lamu judu rabbika illahu. tidaklah tahu tentang jumlah berapa yang malaikat-malaikat Allah, kecuali Allah sendiri yang menciptakannya. Ya. Baik. Maka lihat maha kayanya Allah, gitu ya. Malaikat saja jumlahnya 70 ribu yang masuk setiap hari ke Baitul Ma'mur, itu enggak, belum pernah bisa mengulangi lagi ke Baitul Ma'mur. Setiap hari semenjak itu Baitul Ma'mur. Bayangkan jumlah yang sangat besar. Hal ini diriwayatkan oleh Malik Sa'sa'a radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa rufi'a li al-Bait Ma'mur." Kemudian diperlihatkan kepadaku Baitul Ma'mur. Faqultu ya Jibril. Jadi kini Rasulullah SAW bersama Jibril. Wahai Jibril, ma hadha? Wahai Jibril, apa ini? Jibril menjawab, hadal baitul ma'mur. Ini adalah namanya baitul ma'mur. Nah, ini kita katakan ya. Di mana kita sebagai seorang muslim, wawasan kita itu keluar angkasa sana, di luar bumi ini, itu punya wawasan yang luas sekali. Ada baitul ma'mur, ada tul muntaha, ada arsh, ada kursi, dan seterusnya. Ya, ada malaikat yang memikul arsh, dan seterusnya. Jadi kita tidak meraba-raba, kita bukan khurafat, kita bukan cerita khayal, takhayul, bukan. Tapi adalah hal yang nyata yang kisahkan kepada kita. Atau sampai oleh Rasulullah SAW. Jadi kita punya informasi tentang makhluk-makhluk yang ada di alam angkasa luar sana. Ya. Seperti Baitul Ma'mur ini, ya, ya, kata Rasulullah, yadkhulu, kata Jibril, yadkhuluhu kulla yawmin sabu'una afi malakin. Di mana Baitul Ma'mur masuk ke dalamnya, setiap hari itu 70 ribu malaikat. Idza kharaju minhu, apabila telah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udu fihi akhiru, ya, lam ya'udu akhira ma 'alaihim, di mana tidak seorang mereka tidak pernah bisa lagi kembali terakhir mereka masuk, ya, orang yang akhir ma 'alaihim, terakhir mereka di Baitul Ma'mur itu. Jadi tidak pernah mereka bisa mengulangi untuk ke sana lagi, karena begitu banyak malaikat yang antri yang mau untuk beribadah di Baitul Ma'mur. Nah, ini menunjukkan kekayaan Allah, maha kuasa Allah, ya. Kemudian juga di antara malaikat ada yang ditugaskan sayyahuna yattabi'una ma jasadzikir. Nah, ada malaikat yang kerjanya berkelar melalang buana di muka bumi ini, mencari masjid-masjid zikir. Mengunjungi tempat-tempat menuntut ilmu. Majelis zikir ini bukan maksud zikir yang dipahami oleh sebagian kelompok umat Islam, yaitu zikir jamaah lalu berkumpul satu tempat, bukan maksud situ. Karena praktek demikian tidak pernah Rasulullah SAW membuat semua jamaah tertentu lalu zikir bersama-sama membaca la ilaha subhanallah dan jumlah tertentu, tidak ada. Yang dimaksud majlis zikir, keutamaan di sini adalah majlis umum. Ya. Maka rawa syaikhani, menerangkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata yatufuna fit turqi, yaltaisuna ahla dzikri, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, tanadu halummu." Ya. Sesungguhnya bagi Allah tuh punya malaikat-malaikat yang mereka berkeliling di jalan-jalan mencari, yaitu ahla dzikir, yaitu orang-orang yang berzikir, yang menuntut ilmu, ya, atau yang berzikir artinya zikir yang umum, ya. Faida wajadu, di sini majlis, faida wajadu qawman yadkuna Allah, bika mereka bertemu sekelompok orang sedang mengingat Allah, apakah suatu salat, berzikir, bukan berzikir sama-sama majlis Allah saja, tidak. Ya ini baca subhanallah, ya ini berdoa, ini baca Quran, itu majlis yang berzikir, ini istighfar, ini la haula wala quwwata illa billah, itu yang maksud zikir, ya, berzikir masing-masing, tapi di satu tempat, ya. Tanadu, mereka memanggil sahabatnya, malaikat-malaikat yang lain, alumu ila hajatikum, kesinilah, ya, kepada kebutuhan kalian. Maksudnya kesinilah apa yang sedang kalian, ya, kepentingan yang kalian lakukan, ya, itu mencari majlis zikir. Qala fayahfunahum bi ajnatihim. Lalu malaikat itu apa? Mengelilingi mereka dengan, ya, apa namanya? Menaungi mereka dengan sayap mereka. Ila sama'i dunya, sampai kepada langit yang dunia. Nah itu. Qala ulama wa huwa al-malaika zaiduna 'anil hafaza. Jadi malaikat ini bukan malaikat yang menjaga manusia, ya, wa ghairihim, ya, wa minal murattabina malaikat, ya. Jadi ini adalah malaikat khusus yang kerjanya mencari majlis-majlis zikir, yaitu majlis ilmu, ya. Wa qasabat ayna annahum yubaliguna an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Juga bahwa nabi dan malaikat ini tugasnya yang lain adalah juga di samping mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, atau orang-orang yang berzikir dan bukan berarti dengan zikir-zikir jamaah yang dipahami oleh sebagian kelompok ini, kembali kita tegaskan, karena hal seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah pernah sahabatnya, ya. Tetapi ini maksud zikir-zikir ini umum para ulama menafsirkan adalah iaitu menuntut ilmu. Waqad sabata aidan annahum yuliwuna nabiyya samin ummati salam. Nah, di antara tugas malaikat sayahun ini adalah malaikat sayahun ini adalah yaitu mereka tugas juga menyampaikan salam umat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita yang mengucapkan salam salam Muhammad alaihi Muhammad itu malaikat menyampaikan salam itu kepada Rasulullah SAW. Jadi enggak perlu kita cemas ya. Seperti yang terjadi sebagian masyarakat menitip salam dan salawatnya melalui orang yang mau pergi haji dan umrah. Kenapa harus menitip orang pergi umrah? Belum tentu dia bisa juga menyampaikan salam itu, atau mungkin dia lupa. Tapi ada malaikat yang sudah khusus. Setiap kita memberi salawat, salawat itu disampaikan oleh malaikat ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus juga membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak mendengar ya apa perbuatan umatnya yang ada di muka bumi ini. Seperti dipahami oleh sebagian kelompok ya, yang mereka datangi kepada Rasulullah SAW dengan hujah, dan itu Rasulullah bisa diminta kebutuhan mereka. Ini bagian dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang kaum jahiliyah kepada para nabi-nabi mereka atau pada nenek moyang mereka. Nah, bahwa di mana Rasulullah SAW karena tidak mendengar apa yang diucapkan oleh umatnya setelah beliau meninggal, maka Allah telah dengan kemuliaan Rasulullah SAW, Allah memuliakan dengan menyediakan ada malaikat khusus yang menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dari umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i yang sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, wa Rasulullah SAW bersabda, innal malaikatun siyahina illahi ya malaikatun sayahina ya, bahwa bagi Allah itu ada malaikat-malaikat ya sayahin al-ardi, mereka berkeliling di muka bumi. Yuballighuni min ummati salam, mereka adalah tugasnya menyampaikan kepadaku dari umatku salam ya, menyampaikan ucapan salawat dan salam dari umatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas malaikat yang lain adalah disebut malaikat al-karam al-katibun, al-kiram al-katibun, atau kiraman katibin sebenarnya disebutkan dalam ayat al-kiram al-katibun. Jadi maulia yang mencatat amal, tugasnya mencatat amal Bani Adam. Nah, kiraman katibin ini adalah sebuah komunitas masyarakat malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan atau amal buruk dari Bani Adam. Wa amal kita batu amalil khalq, yang tugas mereka mencatat amalan para makhluk itu Bani Adam ini, wa isawah alaihim, dan menghitungnya ya, mencatatnya dengan detail ya, berbagai aktivitas mereka ya, baik yang berkenaan pahala maupun berkenaan dengan dosa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa inna alaikum lahafidzin. Nah, kembali kita katakan, ketika kita mendengar ada malaikat umpamanya yang mendoakan ketika ada di majlis ilmu, artinya ada motivasi kepada kita untuk menghadiri ilmu. Kita berharap doa-doa malaikat, doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada malaikat yang menyampaikan salam. Ya, hati ini motivasi bagi kita untuk memperbanyak ungkapan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada malaikat yang bertugas mencatat amal kebaikan kita, amal buruk ada amal sebuah patan kita. Nah, ini membuat kita apa? Selalu bagaimana untuk waspada ya. Jangan sampai catatan-catatan malaikat penuh dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Nah, tentu seorang ketika tadi kita katakan beriman kepada malaikat, kenal tugas-tugas mereka, itu memberikan efek yang jauh kepada diri kita. Baik amal kita, akhlak kita, ibadah kita. Itu yang kita katakan tadi, bahwa beriman kepada malaikat tidak semata-mata cukup mengenal nama dan tugasnya, tapi mengenal nama dan tugas itu memberikan motivasi dan juga koreksi kepada amal ibadah kita. Ya. Baik, maka wa inna alaikum lahafidzin kiraman katibin, sungguh di atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, kiraman katibin, mencatat yang mulia dan mencatat ya, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Baik, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, idh yatalaqqal mutalaqqini 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya, ketika dua malaikat jumpa, ada yang satu sebelah kanan, sebelah kiri. Qa'id, mereka duduk bertugas maksudnya, ya. Ayalfadhu, tidak satu pun kalimat yang diucapkan, min qaulin, ini keluar ya, satu kata yang diucapkan illa ladai raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatat dan mendengarnya, memperhatinya, mencatat raqibun atid. Ada malaikat yang menyebutkan raqib adalah yang mencatat amal baik, raqib adalah menyebutkan mencatat amal buruk. Ini antara perbedaan antara mereka. Kadang-kadang sebagian ulama juga mengatakan rakib dan atib itu bukan nama, tetapi adalah nama profesi atau pekerjaan. Ya, atau jenis malaikat. Waqala, berkata Imam Mujahid dalam tafsir ayat ini, malakun an yamini wa akhar an yasari, yaitu seorang malaikat sebelah kanan, satu lagi di sebelah kiri. Fa malaikat ini fayaktubul khaira, malaikat yang berada sebelah kanan mencatat amal baik, adapun malaikat yang sebelah kiri mencatat amal-amal yang buruk. Bahkan ketika rahmatnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan, setiap seseorang berencana untuk buat kebaikan, malaikat yang sebelah kanan langsung mencatat satu kebaikan. Nah, jika dia lakukan, maka akan diberi lipat, 10 lipat, sampai 700 kali lipat, dan berlipat-lipat yang tidak terhingga. Ada malaikat sebelah kiri, diberikan juga batasan oleh Allah SWT. Di mana ketika baru berencana berbuat buruk, itu tidak boleh dicatat. Subhanallah, ini rahmatnya Allah, luasnya ampun Allah dan rahmat Allah kepada kita. Malaikat sebelah kiri dilarang oleh mencatat itu. Tidak boleh dicatat walau sekedar berniat. Jika dia tinggalkan, justru malaikat yang sebelah kanan disuruh mencatat, catat sebuah kebaikan ketika niat buruk tadi tidak jadi dilakukan oleh dia. Nah, kemudian jika benar-benar dilakukan, berapa dicatat, tidak dilipat gandakan dosanya. Cukup satu keburukan itu dosa satu yang dicatat begitu. Nah, tetapi sekali lagi kita tekankan, ya, bagaimana keimanan kita kepada malaikat merasa selalu ada yang di dekat kita. Tentu kita akan malu untuk berkata yang kotor, mengalu untuk berbuat-buat hal yang negatif, ya. Apa, walaupun kita sendirian, walaupun kita tidak ada dilihat oleh manusia lain, tapi kita sadar dilihat oleh Allah dan sudah ada malaikat yang mencatat dan juga malaikat yang ada di kiri kanan kita. Kemudian di antara malaikat lagi ada yang tugaskan untuk menanya mayat di alam kubur. Nah, di alam kubur, ya, ini artinya apa? Ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Tidak seperti ini sebagian ahlul kalam seperti orang Mu'tazilah mengingkari tentang ada azabnya kubur. Mereka mengatakan azab kubur itu tidak mungkin ada, karena ketika kita menggali kubur orang yang sudah dikuburkan, katanya enggak kelihatan ada di azab, enggak ada api di dalamnya. Ya, ini kan logika yang mereka pakai. Karena kondisi orang yang di alam kubur itu, ya, itu di alam barzah. Bagaimana dia di azabnya? Allah yang tahu. Ya, mereka merasakan azab itu. Maka ulama kita memberikan pendekatan tentang adanya azab kubur itu seperti seseorang, ya, yang disebutkan juga bahwa tidur dua saudara mati, al-naum akhul maut, seseorang tidur di tempat tidur dua orang ini, satu bermimpi yang sangat indah, bahkan ada yang ketawa sambil tidurnya, yang satu lagi bermimpi dalam sangat mimpi suatu yang sangat buruk umpamanya, malah dia menangis dalam tidurnya walaupun sama-sama dalam satu kamar, ya kan. Nah, demikian pula mayat, walaupun mereka dikubur berdekatan, walaupun bahkan mungkin satu kuburan, ya, tapi masing-masing mereka, ya, kondisinya sesuai dengan amal dan imannya mereka masing-masing. Jadi enggak bisa diukur dengan kondisi di dunia ini, ya. Jangan beralasan mau tolak hal-hal berita tentang yang gaib itu dengan akal kepala kita, ya, yang tidak sampai untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di alam gaib. Ini itu bagian alam gaib, kita meyakini adanya azab kubur. Nah, sudah ada malaikat ingkar nangkir yang akan bertanya. Jadi, pertanyaannya sudah diberitahu sekarang. Ya, tetapi untuk menjawab di sana belum tentu seorang dapat menjawabnya. Kenapa? Karena jawaban itu sesuai dengan kur iman dan amal kita. Hal ini telah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna idza wudi'a fi qabrihi, seseorang yang meninggal apabila ditaruh dalam kuburnya, telah dikuburkan, wa tawala anhu abu, kemudian orang-orang yang mengantarnya ke kubur berpulang, wa inna la yasma'u, ya, qara'ana kaani alihim atahu malakat, di mana ketika sampai paling itu Allah memberikan hidup kepada mereka dalam kubur mereka sampai-sampai mendengar, ya, goresan sendal orang yang meninggalkan kuburan mereka, atahu malakat, lalu datang kepada mereka dua malaikat. Ada pula salah satu tokoh yang memperolok-olok permaman seperti ini, katanya kalau kamu ditanya alam kuburnya, sanggup katakan saya cukup, katakan saya pengikut Kiai Sipulan, sungguhnya malaikat akan tidak berani menanya dia lagi. Subhanallah. Ini bukti bagaimana seseorang kibir, sombong, ya, mengajar fanatik kepada kaumnya, kepada kelompoknya. Ya, katakan kalau datang malaikat mungkin nengkir, katakan saja kami adalah pengikut Kiai Fulan. Ya, sesungguhnya malaikat akan berpaling, tidak akan bertanya lagi. Nah, subhanallah. Ini suatu keberanian orang-orang bagaimana, ya, membuat suatu perkara dalam agama ini, ya, hal-hal yang sangat fatal, ya, hal yang berkaitan dengan akidah, hal yang berkaitan dengan azab dan pertanyaan alam kubur. Cukup dikatakan kami pengikut Sipulan, berarti pengikut Sipulan lebih tinggi dari pengikut Nabi. Kenapa tidak dikatakan kami pengikut Nabi? Sedangkan pengikut Nabi saja ditanya dan tanya dalam alam kubur. Kok hanya cukup dengan katakan saya pengikut sepuluh, malaikat akan paling dari ini. Kemudian juga, ya, banyak lagi ocehan-ocehan orang seperti ini, ya, dalam Allah ajaran agama yang mulia ini. Taib. Kemudian, ya, juga mengatakan bahwa salah satu tokoh yang diakwali oleh orang ini belum pernah ditanya oleh Mukad dan Nangir. Kenapa katanya? Karena orang tidak pernah sepi kuburannya. Jadi kalau orang sudah pergi baru ditanya. Kalau orang belum pergi, malaikat yang Mukad dan Nangir katanya tidak datang bertanya. Subhanallah. Ini yang dimaksud siapa? Ini maksud orang yang menguburkan. Kalaupun ada orang tetap menetap disuburkan akan menghambat dua orang malaikat itu untuk bertanya ke dalam orang yang dikuburkan itu. Subhanallah, ini coba orang ini membentuk bodohan umatnya, ya, dikatakan oleh dia bahwa Kiai Sipulan yang dia agungkan oleh dia sampai hari ini belum ditanya malaikat Mukad dan Nangir, katanya kenapa? Karena kubur tak pernah sepi. Na'udzubillah min hadzal jahl wa hadzal hawa, ya, min hadzal jahl. Kebodohan yang diajarkan kepada pengikutnya oleh dia. Subhanallah. Sementara dia dianggap sebagai tokoh yang diagungkan, yang dielukan oleh sebagian kelompok. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan keberanian membuat statement-statement dalam perkara-perkara agama yang sangat menyesatkan seperti ini. Ya. Kemudian dua malaikat itu menyuruh mayat itu menduduk. Fayuqidanihi fayaqulan. Dua malaikat itu bertanya, Ma kuntu taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya, apa yang kau katakan kepada seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa amal min orang beriman mengatakan, fa yaqulu ashhadu annahu abdullah wa rasul. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Fa yaqulu lahu unzur ila maq'adika minar. Kemudian dikatakan kepada orang, lihatlah bagaimana tempatmu neraka. Qad abdalaka Allah bihi maqada minal jannah. Sungguh Allah telah mengganti bagimu tempat di surga. Fa yarahuma jami'an. Lalu dilihat kedua tempat itu oleh dia. Juga diriwayatkan Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sabda, "Idza qubira al-maytu aw qala ahaduhum." Apabila seorang kalian dikubur atau mayat dikubur, atau malakani aswadani azraqani, dan dua orang malaikat yang matanya sangat hitam, ya, matanya biru hitam, yang untuk tubuh yang sangat hitam menakutkan dengan mata biru, yuqalu ahadima munkar wa akhar nakir wal akhar nakir. Jadi nama salah seorang mereka adalah munkar dan lain nakir. Ya, munkar dan nakir. Lalu keduanya berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Bagaimana jawabanmu terhadap orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila akhir hadis yang tadi kita sebutkan. Di sini kata Imam Tirmizi ada hadis hasanah. Baik, haula'i hum ashhar min jaa man ja'atun nusus, itulah malaikat-malaikat yang masyhur yang terdapat dalam dalil-dalil yang begitu banyak dalam menyebutkan tugas-tugas mereka dan nama-nama mereka daripada malaikat-malaikat memang ta'ayyana al-abdi liman bihim, yaitu suatu hal yang wajib diimani oleh seorang hamba, ya, tasdiqu bi manzululatin nusus, dan mempercayai mengimani segala tuntutan daripada dalil-dalil yang bercerita tentang hak-hak malaikat tersebut. Baik, terakhir adalah apa sih buah keberuntungan samarat, ya, pesan-pesan religi dari keimanan malaikat sudah kita sebutkan tadi, beriman kepada maut ada pesan-pesan religinya, beriman kepada Mukad dan Nangir ada pesan religinya, ya, bagaimana kita dengan iman aman kita, iman dan amal kita dapat menjawab pertanyaan dua malaikat tersebutnya, dimudahkan Allah untuk menjawabnya, ya. Di antaranya keuntungan beriman kebuah atau yang dapat dipetik dari beriman kepada Nangir, pertama betul agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat ciptaan malaikat saja begitu luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Sungguh lebih agung lagi, ya, lebih mulia. Sempurnanya kekuasaan Allah dan ya apa? Kekudrat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi bersyukur kepada Allah atas bagaimana Allah telah mengatur alam ini dan menciptakan malaikat-malaikat yang sebagian tugas-tugas mereka justru memudah mengurus urusan Bani Adam ini. Sehingga kita wajib mencintai mereka. Di antara malaikat ada yang menjaga mereka, mencatat amal mereka, dan juga ada yang mengamalkan untuk mereka dan segala kebaikan-kebaikan bagi mereka dunia dan akhirat. Terakhir adalah timbul dalam diri kita wajibnya kita mencintai malaikat. Maka sebelum kita sudah menyebutkan bahwa malaikat pun merasa terganggu dengan apa yang terganggu dengannya manusia. Maka oleh sebab Rasulullah SAW melarang kita memakan makanan yang berbau, di antaranya adalah bawang putih, umpamanya saum, ataupun memiliki foto-foto di rumah, patung-patung di rumah, ya. Dan ataupun memiliki anjing di rumah, ya, karena malaikat akan mau masuk ke dalam rumahnya, yang dimaksud dalam malaikat membawa rahmat untuk orang-orang beriman. Nah, itulah berapa hal yang dapat kita bahas karena waktu membatas kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan jumpa kita pagi Sabtu. InsyaAllah, jika Allah mudahkan, yaitu membahas tentang bagaimana pula perkara-perkara berkenaan dengan beriman kepada kitab-kitab suci yang turunkan Allah kepada para rasul dan nabi, para rasulnya. Baik, demikian berikutnya kita coba melihat beberapa pertanyaan. Kalau masih ada waktu, ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apakah ada sujud tilawah bagi muslimah harus menutup aurat sempurna, si mana menutup aurat saat salat? Hal seperti ini, ulama mengatakan sujud tilawah itu adalah kita maka dianjurkan ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika baca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk minta aurat sebagaimana sopannya kita, ya. Tetapi utamanya sujud ini, ya, kalau tidak seperti umpamanya seseorang menutup kepalanya seadanya kemudian untuk aurat, tidak seperti salat sempurna salat, ya, dibolehkan untuk sujud tilawah. Ada lagi ulama mengatakan boleh sujud saat membaca Al-Quran, ya, ketika seorang wanita dalam kamarnya baca Al-Quran, mungkin dia tidak menutup aurat seperti menutup aurat di apa namanya di luar, ya, atau saat beribadah salat, ya. Sebagai ulama ada membolehkan bahwa sujud tilawah itu tidak mesti menutup aurat. Sebagian lagi ada menyarankan dalam berwudu malah. Ada yang berwudu. Wallahu a'lam, itu sekian pendapat ulama, ada yang menyarankan menutup aurat dan kadang berwudu menghadap kiblat. Ada lagi yang kan tidak disyaratkan hal seperti itu, ya, kalau dia membaca aku tidak berkiblat tapi sujudnya harus kiblat, jelas, ya. Kemudian dalam masalah menutup aurat pun demikian. Ada perbedaan para ulama karena yang diwajibkan untuk aurat itu mutlak dalam keadaan salat atau ketika berada di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian semoga Allah kemudian tadi disebutkan bahwa jika malaikat maut datang maka kematian itu tidak bisa ditunda sedikit pun. Lalu bagaimana penjelasan syariat terkait mati suri? Ya, mati suri berarti belum disebut nyawanya malaikat. Nah, belum disebut malaikat, bukan mati suri berarti nyawa sudah malaikat. Mati suri adalah yang suri itu artinya ngantung yang tidak bergerak, nyawanya belum pergi dari tubuhnya, belum diambil malaikat, ya. Baik. Kemudian saya seringkali putur. Sebulan ini ana kecanduan menonton tayangan yang romantis berperan. Ana sadar ana sangat salah dan dosa. Ana sudah taubat dan berusaha menjauhi semua sebab yang menyebabkan maksiat itu. Tetapi tak lama kemudian kembali lagi melakukan maksiat candu itu. Dan ana merasa sangat tersiksa dengan maksiat ini, ana merasa tersiksa dengan kefuturan ini. Mohon nasihat. Pertama adalah tadi kita dilihat oleh malaikat, kita lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah malu kita hadapan Allah yang melihat kita melakukan maksiat, tidakkah malu kita malaikat melihat kita. Kemudian juga lakukan hal-hal yang menjauhkan kita dari seperti itu. Ya, banyak guna waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dengan berpikir ke sana. Jangan buka HP-HP ataupun kapan perlu, ya. Hindari buka situs-situs yang tidak penting, ya. Itu di antara kiranya. Terakhir ini karena sini sudah azan. Gimana kaitkan kita istiqomah di atas ketaatan manhaj Rasulullah hingga akhir hayat, mengingat bahwa tuduh ji fitnah syubhat dan syahwat di zaman ini semakin menyambar keluar. Yang pertama, bekali diri dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Kemudian yang utama sekali, ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mohon kepada Allah selalu banyak berdoa itu, dan doa ini selalu diberikan Rasulullah saat sujud. Ya wahai zat yang selalu bolak-balikkan, tetapkan hatiku untuk selalu teguh dalam agamamu. Kemudian juga ayat danungi ihdinash shiratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah itu di antara faedah yang baca itu selalu diulang dalam setiap rakaat salat adalah agar kita istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang istiqamah yang dapat menasihati kita jika kita lupa, ya. Kemudian juga di antara yang terpenting yang dikatakan adalah ilmu agama, ya. Demikian wallahu a'lam bishawab, karena di jember sudah masuk waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.